kita sampai hadis yang ke-662. وعن أياد بن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أياد بن حمار رضي الله عنه يتذكى أكم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكى أهل الجنة ثلاثة salam penghuni surga itu ada tiga. Tiga yang dimaksud di sini adalah contoh, bukan pembatas. Jangan salah paham. Berarti di luar yang tiga ini ahli neraka semua, salah. Tiga yang dimaksud contoh. Siapa tiga golongan tersebut? Yang pertama, du sultanin muhsitun muwaffaq, orang yang mempunyai kekuasaan dan dia berbuat adil dan dia ditolong oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang benar. Berarti di sini membantah kaum Qadariyah bahwa orang adil itu memang usaha dia sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Allah bebaskan kepada orang, mau zalim silakan, mau adil silakan, Allah tidak tahu menahu. Ini yang benar, bahwa Allah tahu menahu. Bahkan seseorang menjadi adil itu karena Allah menuntun dia menuju kepada keadilan. Du sultanin muqsitun muwaffaq, orang yang adil dan dia ditolong oleh Allah untuk berbuat adil. Karena tanpa pertolongan Allah, seseorang tidak mungkin bisa berbuat adil. Bahkan tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa sholat, tidak bisa beriman. Tanpa pertolongan Allah, Allah akan bikin kita lahir di Jepang misalnya. Coba bayangkan kalau kita lahir di Jepang, mungkinkah kita kenal Allah, kenal Rasulullah, Al-Quran, kenal tauhid, syirik, sunnah, bid'ah? Tentu tidak. Ya. Mungkin kita sedang menyembah matahari. Kalau Allah takdirkan kita lahir di Jepang, walillahil 'alam, atas karunia Allah kita pilih, Allah pilih kita lahir di negeri ini, negerinya kaum muslimin, sehingga dari kecil kita diperkenalkan kepada syariat Islam, kita dimasukkan ke madrasah oleh orang tua kita dan jadilah seperti ini, kita ketemu dengan manhaj yang hak ini, belajar dan terus belajar sampai hari ini. Apa ini kalau bukan rahmat Allah? Apa ini kalau bukan pertolongan Allah? Pernahkah kita usaha untuk jadi orang Islam? Kapan? Kapan? Saya mau berusaha supaya saya jadi orang Islam. Kapan? Ya, tidak. Ini betul-betul pilihan Allah. Ini betul-betul nikmat dari Allah, rahmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Jangan malah dikufuri. Sebagian tokoh kita mencela, mencaci maki. Kita cuma Islam keturunan, Islam keturunan, ATP keturunan, ya. Lalu dicaci maki. Ini keliru. Justru itu harus disyukuri. Kita menjadi Islam keturunan. Ini nikmat, ya. Daripada kafir keturunan. Ya. Itu mending Islam keturunan daripada kafir keturunan. Ya. Ini yang pertama. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. Yang kedua, seseorang yang rahim, pengasih, penyantun, rahiqul qalbi, lembut hatinya,